Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah di hari ini, sore ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat, sehat, kesempatan sehingga kita bisa hadir di masjid ini. Mudah-mudahan untuk kesekian kalinya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah at-taufik, hidayah lirsat wal bayan dan juga hidayah at-taufik. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Taib, kita lanjutkan pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah selesaikan pembatal salat sampai pembatal salat, kita lanjutkan dengan salat tatawu. Nama lain dari salat tatawu atau juga dengan salat nafilah. Disebut juga dengan sholat nafilah tatawu. Adapun tatawu sendiri itu adalah dari kata fi'lut ta'a. Artinya sholat tatawu adalah sholat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah perbuatan ketaatan. Setelah kita bicara kemarin sholat wajib, sekarang kita bicara tentang sholat nafilah. Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah itu menyebutkan ada sekitar 40 lebih perbedaan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Ini ada sekitar 40-an perbedaan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Dan ini juga adalah mungkin kita akan bisa mengkaji kembali, bisa melihat kembali perbedaan-perbedaan tersebut. Dan itu banyak sekali. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan di sini. Di antaranya adalah apa? Bahwa kita katakan sholat wajib itu harus bagi laki-laki adalah di masjid. Adapun sholat tatawu adalah di rumah. Kemudian perbedaan yang berikutnya, kalau sholat wajib ada azan, ada iqamah. Tapi kalau sholat tatawu itu tidak ada azan, tidak ada iqamah dan tidak ada panggilan-panggilan yang lain. Perbedaan yang berikutnya adalah apa? Sholat wajib ini adalah kita katakan sholat wajib harus dilakukan di masjid. Harus di masjid tadi sudah kita sebutkan, tapi di rumah. Kemudian perbedaan yang berikutnya bahwa sholat tatawu itu adalah tidak ada batasan rokaatnya. Kalau sholat wajib itu ada batasan rokaatnya. Kalau sholat wajib kan 4-3-2. Adapun salat tatawu itu tidak ada batasan jumlah rakaat. Kemudian perbedaan yang berikutnya, kalau salat tatawu itu boleh tidak menghadap arah kiblat. Tapi kalau salat wajib itu tetap harus menghadap arah kiblat. Kemudian kalau salat wajib harus berdiri, kalau salat sunnah boleh salatnya sambil duduk. Ini adalah perbedaan-perbedaan dari salat wajib dengan salat tatawu. Dan itu masih banyak lagi yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, sekitar ada 40-an. Dan antum bisa membaca di buku apa saja yang berkaitan dengan sholat nafilah. Termasuk di dalamnya Shahifikus Sunnah ada perbedaan. Kemudian juga di Sarul Mumti, Sarazadil Mustaqni, juga Syekh Utsaimin menyebutkan sekitar 40-an. Taib, adapun keutamaan dari sholat tatawu, keutamaan dari sholat tatawu ini adalah menyempurnakan yang wajib. Jadi sholat tatawu adalah menyempurnakan yang wajib. Artinya jika ada kekurangan yang ada pada yang wajib, maka sholat nafilah itu yang menutupi. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, inna walama yuhasabu bihil ablu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab seorang hamba pada hari kiamat dari amalannya adalah sholatnya. Fa in sholahat faqad aflaha wa anja. Apabila sholatnya bagus, maka sungguh dia akan beruntung dan dia akan berhasil. Wa in fasadat, jika sholatnya jelek, faqad khaba wa khasira, dia akan rugi. Fa in intaqasa min faridatin syai'an, jika ada kekurangan dari sholat-sholat wajib, qala Rabbu tabaraka wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, atau yang dikenal dengan ini hadith qudsi. Jadi kalau ada apa namanya Abi Hurairah kemudian dikisit katakan qala Allahu tabaraka wa ta'ala, berarti itu adalah hadith qudsi. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Unzuru, coba lihat, hal li abdi min tatawu, apakah bagi hambaku ini ada sholat sunnahnya? Fayukammilu biha man taqasa minal faridah, sehingga menyempurnakan dengan sholat nafilah itu sholat nafilah itu menyempurnakan yang kurang dari sholat wajib. Summa yakunu sayru amalihi ala dhalik, kemudian hitunglah seluruh amal-amal seperti itu. Artinya apa? Bukan hanya sholat, puasa pun juga demikian. Puasa sunnah itu juga akan menutupi puasa yang wajib. Demikian juga sedekah, sedekah itu akan menutupi zakat yang wajib. Demikian juga dengan umrah, itu akan menutupi yang hajinya. Tapi ini dihitung pada semua yang sunnah itu adalah apa? Menyempurnakan yang wajib. Kemudian juga adapun tempat sholat tatawu ini adalah sunnahnya dilakukan di rumah. Sunnahnya dilakukan di rumah. Jadi kita katakan secara umum bahwa sholat nafilah itu ada yang sunnahnya di masjid, ada yang sunnahnya di lapangan, ada yang sunnahnya di masjid, di rumah. Tetapi yang paling umum, bahwa sholat nafilah itu adalah lebih utama di rumah. Lebih utama di rumah. Sholat apa saja? Sholat rawatib, sholat sunnah rawatib, kemudian sholat duha, sholat malam, itu adalah apa? Afdolnya adalah dilakukan di rumah. Berdasarkan hadits An Jabir radhiyallahu taala nukal, kalau Rasulullah SAW, jika qada ahadukum as-shalah fi masjidihi, apabila salah seorang dari kalian selesai sholatnya di masjidnya, falyaj'al li baitihi nasiban min sholatihi, maka adalah dia menjadikan rumahnya menjadikan di dalam bagi rumahnya itu ada bagian dari sholatnya. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min sholatihi nura, karena sesungguhnya Allah akan menjadikan di rumah itu dari sholatnya cahaya. Tapi ini artinya apa namanya dalam hadis yang lain, dari Zaid bin Tsabit, anna Nabi SAW qala alaikum bis-shalah fi buyutikum, hendaknya kalian sholat di rumah-rumah kalian. Fa inna khairu salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah, karena sebaik-baik sholatnya seseorang itu di rumahnya kecuali sholat wajib. Tapi ini menunjukkan bahwa sholat nafilah itu lebih utama di rumah. Termasuk di dalamnya sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah, itu afdolnya adalah di rumah, bukan di masjid. Tapi adapun macamnya sholat nafilah, sholat nafilah itu ada yang mutlaqah, ada yang muqayyadah. Sholat nafilah ada yang mutlaqah, ada yang muqayyadah. Muqayyadah itu artinya ada sebab. Kalau mutlak berarti tanpa ada sebab. Adapun perbedaan antara muqayyadah dengan mutlaqah, yang pertama, muqayyadah itu adalah sholat yang ada sebab. Itu namanya muqayyadah. Sholat yang ada sebabnya. Kemudian kalau mutlaqah itu tidak ada sebab. Kemudian perbedaan yang kedua, muqayyadah itu punya nama sholatnya. Sholat itu punya nama, itu muqayyadah. Kalau sholat mutlaqah itu tidak punya nama. Saya kepingin sholat, ada namanya? Ada nama sholatnya? Tidak ada. Maka itu namanya apa? Mutlaqah. Itu namanya sholat nafilah mutlaqah, karena gak punya nama. Kalau yang punya nama kan seperti sholat duha, ya kan? Sholat istikharah, itu sholat witir, itu kan sholat tarawih, itu kan punya nama. Tapi yang sholat yang tidak punya nama, ini adalah mutlaqah. Tapi perbedaan yang ketiga, kalau muqayyadah itu ditentukan rokaatnya. Adapun mutlaqah itu tidak ada batasan rokaat. Itu perbedaan antara sholat nafilah muqayyadah dengan mutlaqah. Adapun yang muqayyada, yang dimasukkan di sini muqayyada, hiya al-ma'rufa bi sunan ar-rawatib. Al-muqayyada dikenal dengan sunan ar-rawatib. Jadi sunnah-sunnah rawatib. Sunnah rawatib artinya sunnah-sunnah yang mengiringi sholat wajib. Bisa jadi sebelumnya, bisa jadi sesudahnya. Jadi qabla sholat wa ba'daha, terjadi sebelum sholat atau sesudah sholat. Wahiyya kismani, ini juga dibagi menjadi dua. Ada yang mu'akkada, ada yang ghair mu'akkada. Ada yang ditekankan, ada yang tidak ditekankan. Ada sholat nafilah muqayyada yang ditekankan, ada sholat nafilah muqayyada yang tidak ditekankan. Atau sholat sunnah rawatib yang ditekankan, ada sholat sunnah rawatib yang tidak ditekankan. Adapun sholat sunnah rawatib yang ditekankan, itu jumlahnya ada sinta asyara rak'ah. Jumlahnya 12. Jumlahnya 12, halaman berikutnya 135. Jadi fal muakkada sinta asyara rakata. Jumlahnya ada 12. Jumlahnya ada 12. Kalau kita lihat 12 itu bagaimana? Dalam hadis Abdullah bin Umar itu 10. Jadi dalam hadis Abdullah bin Umar ada 10. Kalau dalam riwayat yang lain ada 12. Tapi kita kumpulkan, ada juga yang mengatakan 14. 12 itu berarti apa? 4 rakaat sebelum duhur. 4 rakaat sebelum duhur. 2 rakaat sesudah duhur. Sudah berapa? 6. 2 rakaat sesudah maghrib. 8, iya kan? 2 rakaat sesudah isya. Itu sudah 10. Dan 2 rakaat sebelum subuh, itu jumlahnya berapa? 12. Juga ada yang mengatakan bahwa muakkadah itu 10. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar, jumlahnya ada 10, yaitu 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi jumlahnya ada 10. Adapun yang 12 kita lihat hadis dari Ummu Habibah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla itsnatai asyara raka'ah, siapa yang sholat 12 rakaat fi yaumin wa laila, dalam sehari semalam, maksudnya yang mengiringi sholat wajib, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangun buatnya yaitu rumah di dalam surga. Jadi kalau kita melakukan sholat sunnah qobliyah ini, sunnah rawatib 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti 12 rakaat itu dengan satu rumah di dalam surga. Adapun sunnah yang ghairu muakkada itu jumlahnya ada berapa? Ada 6. Ada 6 rakaat. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Ini adalah sholat sunnah rawatib tapi tidak ditekankan. Ada berapa jumlahnya? 6. 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Ini adalah tidak ditekankan. Sebagaimana rakaatani qabla sholatil asar, 2 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan isya. Berdasarkan dalil An Abdillah ibn Mughaffal anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala baina kulli adhanaini shalah, baina kulli adhanaini shalah, thumma qala fi tsalitsa liman syaa. Di antara dua azan maksudnya apa? Azan dan iqamah. Li kulli adhanaini, ini satu faedah bahasa, ini namanya apa? Musanna. Musanna apa? Hakiki atau musanna mulhaq? Adhanain itu musanna mulhaq atau musanna hakiki? Namanya musanna mulhaq. Musanna mulhaq. Jadi bukan hakiki. Hakiki itu maksudnya azan, dan azan itu maksudnya azan, dua azan. Tapi kalau ini masukkan dua azan, ini maksudnya azan dan iqamah, maka itu yang namanya mulhaq. Sama dengan banyak dalam ayat Al-Qur'an, seperti misalnya Rabbighfirli waliwalidayya. Waliwalidayya itu namanya apa? Itu kan dua, musanna. Musanna apa namanya? Mulhaq. Karena yang dimaksudkan waliwalidayya itu siapa? Siapa yang dimaksud dengan waliwalidayya? Bapak dan ibu. Iya kan? bukan bapak dan bapak, tapi bapak dan ibu. Maka ini bapak dan ibu namanya musanna mulhaq. Sama dengan abawaini. Abawaini itu juga yang dimaksudkan, apakah bapak dengan bapak? Tidak. Abawaini dari kata abun dengan abun? Tidak. Abawaini maksudnya abun wa ummun. Itu yang namakan musanna mulhaq. Dan ini banyak di dalam bahasa Arab, musanna mulhaq. Jadi bukan hakiki. Kecuali kalau saya mengatakan Abu Muhammad wa Abu Fatimah abawani, nah, itu musanna hakiki. Karena kita mengatakan Abu Muhammad dengan Abu Fatimah. Taib. Ada pun juga yang juga disunnahkan untuk menjaga 4 rakaat sebelum sholat asar. Disunnahkan juga untuk menjaga 4 rakaat sebelum asar. Jadi kita katakan ghairu muakkada, yang tidak ditekankan tadi kalau ada 6, kita tambahkan 2 ada 8. Yaitu berapa? 8. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Jadi jumlahnya ada 8. Berdasarkan hadis, kalau yang 4 rakaat sebelum salat asar, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala nuqal, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-asri 4 rakaatin. Nabi SAW pernah sholat sebelum sholat asar itu 4 rakaat. Yafsilu bainahunna bitaslim, dan dipisah diantara keduanya itu dengan 4 rakaat itu dengan salam. Alal malaikatil muqarrabin wa man tabi'ahu minal muslimina wal mu'minin. Apa namanya, 4 rakaat itu maksudnya bukan dengan satu salam ya. Bukan dengan satu salam, tapi 4 rakaat tetap dengan 2 salam. Karena dikatakan yafsilu bainahunna bitaslim, dipisah 4 rakaat itu dengan salam. Maksudnya 2-2. Karena sholat, aslinya sholat itu adalah 2-2 rakaat. Memalingkan ke 4 menjadi 1 salam, atau ke 1 atau ke 3, itu harus datang dalil secara khusus. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan secara khusus kalau sholat asar 4 rakaat yang dimasukkan dalam hadis 4 rakaat sebelum sholat asar itu dengan 1 salam. Kalau tidak ada dalil ya kembalikan ke aslinya sholat itu berapa? 2-2. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar, sholatun Nabi SAW masna-masna. Sholatnya Nabi SAW itu adalah 2 rakaat. Demikian juga hadis yang lain dari Abdullah bin Umar yang menunjukkan sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi SAW bersabda, rahimallahu imran shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang dia salat itu sebelum salat dia salat sebelum asar 4 rakaat. Kemudian juga disunnahkan untuk melakukan salat tatawu itu di antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya ini juga adalah termasuk salat ada salat nafilah. Sebagaimana hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala nuqal, ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendatangi Nabi SAW, fa shallaitu ma'ahu al maghriba fa shalla ila al isya. Kemudian saya pernah salat bersama beliau salat maghrib, dan beliau Nabi SAW salat terus sampai masuknya isya. Ini adalah apa? Dalil menunjukkan bahwa salat antara maghrib dengan isya itu adalah termasuk salat tatawu. Kemudian ada pun bacaan pada sholat tatawu dari Nabi SAW, kita lihat bahwa ketika sholat nafilah, artinya sholat nafilah yang dimasukkan di sini sunnah rawatib ya. Sunnah rawatib, bacaan pada sholat sunnah rawatib itu adalah yang paling umum, yang paling sering dibaca oleh Nabi SAW adalah rakaat yang pertama kul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang kedua adalah kul huwallahu ahad. Ini adalah bacaan surah yang dibaca oleh Nabi SAW itu pada sholat nafilah. Sebagaimana hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala naqalat, karena Rasulullah SAW yaqulu ni'mati suratani yukra'u bihima fi rakataini qabla al-fajr, dua surat, sebaik-baik dua surat yang dibaca pada 2 rakaat sebelum sholat fajar adalah kul huwallahu ahad dan kul ya ayyuhal kafirun. Yang dibaca dua surat ini. Tapi bukan berarti hadis ini mengatakan dahulukan kulullahu ahad, setelah itu baru kuliyahil kafirun. Jadi jangan dipahami hadis ini mengatakan hadis dari Aisyah itu kan hanya untuk menunjukkan bahwa dua surat yang paling bagus itu adalah apa? Dua surat yang paling bagus itu adalah Kulial Kafirun dan Kulullahu Ahad dan Kulial Kafirun. Kenapa? Karena ini adalah dua-duanya adalah menunjukkan kepada tauhid uluhiyah. Nah, adalah tauhid uluhiyah. Tapi ini bukan menunjukkan urutan. Oh, rakaat yang pertama Kulullahu Ahad, nanti rakaat yang kedua adalah Kulial Kafirun, bukan. Kenapa? Karena ada riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa apa? Sebagaimana disebutkan nanti di bawah, bahwa apa Nabi SAW menunjukkan bahwa rakaat yang pertama itu adalah Kulial Kafirun dan rakaat yang kedua adalah Kul Huwallahu Ahad. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qaal, "Ma uhsi ma sami'tu Rasulullah SAW yaqra fi rakataini ba'dal maghrib wa fi rakataini qabla al-fajr, Kul ya ayyuhal kafirun wa Kul Huwallahu Ahad." Jadi ini adalah bacaan surah yang dibaca oleh Nabi SAW. Demikian juga bacaan yang lain yang diajarkan oleh Nabi SAW itu sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah, yaitu qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina ila akhiril ayat. Demikian juga dalam di akhir yaitu adalah apa? Amanna billahi wa syahada bi anna muslimun. Ini adalah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dua-duanya ada dalam surah Al-Baqarah. Taib itu salat sunnah rawatib. Adapun yang kedua, karena ini kita katakan salat sunnah rawatib ini adalah yang sangat ditekankan. Kenapa? Karena ini yang mengiringi adalah salat wajib. Kemudian salat nafilah, kalau ada yang bertanya, sebenarnya urutan salat nafilah yang paling utama itu yang mana? Apakah sholat witir, apakah sholat sunnah rawatib? Mana yang lebih utama, sholat sunnah rawatib dengan witir? Kita katakan adalah apa? Sholat sunnah rawatib itu adalah lebih utama daripada sholat witir. Kenapa? Karena kita katakan adalah apa? Walaupun nanti ada tinjauan, beberapa tinjauan yang perlu kita katakan, karena ada yang mengatakan gini, tentunya sholat semakin lama mendapati, maka itu adalah semakin besar keutamaannya. Seperti apa? Sholat yang artinya jarang kita temukan. Sholat apa? Gerhana. Ya kan? Apalagi gerhana matahari total. Gerhana matahari total itu kan jarang kita dapati. Sehingga para ulama menyatakan ini adalah sholat yang sunnah, tapi yang sangat-sangat ditekankan. Artinya apa? Jangan sampai ketika Anda mendapati sholat gerhana ini, Anda abaikan. Jadi indahnya apa namanya, ketika mendapatkan, karena untuk mendapatkan ini, sholat ini adalah butuh waktu yang lama. Sehingga memang ada khilaf, mana yang lebih utama sholat witir dengan sholat gerhana, itu juga masih ada khilaf diantara para ulama. Taib, ada penurutan yang dimasukkan di sini, itu bukan berarti urutan yang menunjukkan bahwa sholat sunnah yang paling utama itu adalah sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Ya kan? Ini bukan berarti urutan yang kalau kita sebutkan loh, ini kan urutan. Berarti yang pertama yang ditekankan adalah sunnah rawatib. Setelah itu baru yang kedua sholat witir. Nanti yang ketiga adalah sholat apa? Tapi ini bisa jadi juga. Jadi Syekh Abdul Latif Al Badawi ketika menyebutkan ini, dia ingin mengatakan sebenarnya di situ ada urutan sholat nafilah yang utama. Nah, yang dia sebutkan pertama itu adalah sholat sunnah rawatib, karena ini yang mengiringi sholat wajib. Karena ini adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, maka ini adalah sangat ditekankan. Kemudian yang kedua adalah sholat witir. Kenapa? Karena ini mengerjakannya ini adalah termasuk masakkah, termasuk memberatkan bagi umat. Karena untuk mendapatkan sholat witir itu adalah sangat berat, apalagi di akhir malam, ya kan? Ini dikatakan sholat nafilah yang lebih utama. Witir itu artinya ganjil. Kalau ganjil itu berita 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Itu kalau bilangan. Adapun sholat witir artinya apa namanya, sholat yang hitungannya adalah ganjil, yaitu 1 sampai hanya sampai 11. Jadi tidak ada sholat witir itu sampai 13. Nah, 15. Sholat witir itu maksimal itu hanya 11. Itu sholat Jadi kalau misalnya kita dapati hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis dari Aisyah bahwa Nabi SAW tidak pernah lebih dari 13 rakaat, itu witirnya berapa? 11. Dalam riwayat yang lain, witirnya 5, berarti sholat malamnya 8. Witirnya beliau 5, karena witir bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 11. Adapun hukmuhu wa fadluhu, al-witru sunnatun mu'akkada. Witir ini termasuk sunnah mu'akkada. Hatta alai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sangat menganjurkan berdasarkan hadis an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir, ganjil, dan menyukai yang ganjil. Nah, jadi menyukai yang ganjil, maka rata-rata ganjil itu adalah apa? Sunnah. Jadi kalau ketika kita berwudu 3 kali itu juga adalah sunnah, iya kan? Adalah ganjil itu adalah yang sunnah. Innallaha witrun yuhibbul witra. Jadi kalau kita makan pun juga adalah ganjil. Jadi makan kurma itu adalah ganjil, hitung. Jadi jangan asal makan. Makan kurma tidak dihitung. Ya kan? Kalau pengen hitung, loh, saya sudah kok makan 10. Jadikan yang ke-11 itu sunnah. Ya kan? Kalau Anda makan kurma kok bijinya ada 12, jadikan yang ke-13 itu sebagai sunnah. Artinya kalau dia sudah kenyang, kok 14 kurma dia makan sudah kenyang, merasa sudah kenyang, maka jadikan yang ke-15 itu adalah sunnah. Artinya apa? Jadikan ganjil. Demikian juga ketika memandikan jenazah. Memandikan jenazah juga adalah dengan bilangan ganjil. Kalau Anda melihat 5 kali siraman itu sudah, 6 kali siraman sudah bersih, maka jadikan yang ke-7 itu adalah sunnah. Ya kan? Jadi dalam memandikan jenazah pun juga 5, 7, 9. In ra'aitun nadzalik, kata Nabi SAW. Jika Anda melihat masih kurang, maka tambah lagi 2. Artinya jadikan genap ganjil lagi. Kalau Anda misalnya 7, tambah merasa kurang, maka jadikan yang 9. Kalau 9 merasa kurang, jadikan 11. Demikian juga ketika kita buang hajat. Nah, ketika kita istinja, maka istinja pun juga dengan bilangan ganjil. Karena Nabi Allah Subhanahu wa taala itu menyukai yang ganjil. Kemudian juga berdasarkan dalil yang menunjukkan bahwa salat witir bukan salat wajib adalah apa? Hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anqal. Innal witra laisa bihatmin. Sesungguhnya salat witir itu bukan wajib. La ka salatikum al maktuba. Tidak seperti salat kalian yang wajib. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autara tsumma qala, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat witir, kemudian beliau mengatakan, ya ahlal Quran, wahai ahli Quran, utiru, salat witirlah kalian, fa innallaha witrun yuhibbu al witra, karena sesungguhnya Allah itu witir dan menyukai yang witir, yang ganjil. Artinya apa? Bagi mereka yang menghafal Al-Quran, artinya takhasus dalam Al-Quran, maka hendaknya tidak sampai meninggalkan sholat witir. Karena ada riwayat dari Imam Ahmad bahwa ahlul Quran itu adalah mulazama dengan sholat witir. Kenapa? Karena kita katakan adalah muroja Al-Quran itu adalah pada sholat. Karena murojaahnya orang yang hafal Quran itu adalah di sholat. Makanya ketika dia sholat, setiap malam dia sholat, maka itu adalah murojaah bagi ahlul Quran. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai ahlul Quran, utiru. Artinya sholat witirlah kalian, itu artinya menjadikan sholat witir sebagai penutup dari semua sholat. Penutup dari semua sholat itu adalah witir. Bahkan riwayat Imam Ahmad menyebutkan seorang yang ahli Quran yang tidak dia meninggalkan sholat witir, artinya seorang yang penghafal Al-Quran meninggalkan sholat witir, maka apa kata Imam Ahmad, tidak akan diterima persaksiannya. Jadi persaksiannya itu tidak akan diambil. Jadi ini untuk menunjukkan bahwasanya apa, orang yang hafal Quran itu selalu mulazama dengan sholat malamnya, karena dia bisa murojaah di sholat malam. Adapun waktu sholat witir, waktunya sholat witir adalah tajuzu wal witru min ba'di sholatil isya. Dibolehkan sholat witir itu setelah sholat isya. Ila tulu'il fajri, sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar, maksudnya terbit fajar as-shadiq, maksudnya sampai subuh. Berarti waktu sholat witir itu adalah apa? Min ba'di sholatil isya. Ingat, kalimatnya min ba'di sholatil isya, setelah sholat isya, bukan waktu isya. Kira-kira apa bedanya sholat witir itu kalau kita mengatakan mulainya setelah sholat isya dengan waktu isya? Kira-kira kalau kita apa namanya, setelah sholat isya dengan waktu isya, ah, kira-kira di mana letak apa namanya perbedaannya yang mendasar? Hah? Min ba'di sholatil isya, kan kalau enggak sampai, karena sholat witir sampai ila tulu'il fajr. Kenapa ketika kita mengatakan setelah sholat isya bukan waktu isya? Jadi sholat witir itu adalah dikerjakan setelah sholat isya, bukan waktu isya. Kira-kira yang detailnya di sini di mana? Itu adalah apa? Ini untuk bahwa sholat witir itu boleh dilakukan pada sebelum isya, sebelum waktu isya. Contohnya apa? Ketika Anda menjamak sholat maghrib dengan isya, ya kan? Ketika Anda menjamak sholat maghrib dengan isya, berarti Anda sholat witir di waktu kapan? Maghrib, ya kan? Masih waktu maghrib. Artinya apa? Dalil ini kita menunjukkan apa? Ini detailnya para ulama. Dan ini sangat apa namanya, ketika para ulama menyatakan waktu sholat witir adalah setelah sholat isya. Setelah sholat isya. Kalau Anda sudah melakukan sholat isya pada waktu maghrib, karena memang ada uzur, ya kan? Menjamak isya ditarik ke maghrib, maka setelah sholat isya Anda boleh melakukan sholat witir. Walaupun masih waktunya apa? Maghrib. Makanya para ulama menyatakan bukan waktu isya. Jadi bukan waktu isya untuk sholat witir, tapi adalah setelah sholat witir, setelah sholat isya. Dan tentunya fitsulusul akhir minal layli afdol. Dan waktu sholat witir sepertiga malam yang terakhir itu adalah tentunya lebih utama. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat min kulli layli qad ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap malamnya Rasulullah SAW pernah melakukan sholat witir min awwalil lail, pernah dia lakukan di awal malam, wa awsatihi, pernah juga di pertengahan malam, wa akhirihi, dan juga pernah di akhir malam. Tapi apa? Fantaha witruhu ila sahar. Dan Nabi SAW berhenti witirnya itu ketika waktu sahar, waktu sahur. Sahur itu kapan? Antara fajar kadzib dengan fajar as-shadiq. Jadi sahur itu adalah dari fajar kadzib dengan fajar shadiq. Taib, itu kalau tinjauannya dari sisi waktu. Salat witir yang afdal adalah salat, yang afdal salat witir di mana? Adalah di akhir. Iya kan? Di akhir itu adalah yang paling utama. Kenapa? Karena tingkat kesulitannya itu lebih besar. Semakin besar tingkat kesulitan, maka semakin besar pahala yang diberikan. Ya kan? Al-ujur ma'idzamil bala. Pahala itu akan sangat bergantung kepada besarnya tingkat kesulitan. Semakin besar tingkat kesulitan, maka itu semakin besar pahala yang diberikan. Karena sholat witir di awal malam dengan di akhir malam lebih berat mana? Di akhir malam, tapi pahalanya sangat sangat besar. Itu kalau tinjauannya dari sisi waktu. Tapi kalau ditinjau dari sisi pelaku yang sholat, kalau ditinjau dari yang sholat, lebih utama mana? Lebih utama di awal atau di akhir? Kalau ditinjau dari sisi yang melakukan sholat witir, di awal atau di akhir? Maka dirinci. adalah rincian. Bagaimana rinciannya? Kita sebutkan hadis yang di belakang. Hadis dari Abi Qatadah, halaman 138. Hadis an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar. Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Mata tutir, kapan kamu salat witir wahai Abu Bakar?" Ini ditinjau ke dari sisi apa? Orangnya ya. Nah, Rasulullah bertanya kepada siapa? Abu Bakar. Kemudian qala, dijawab oleh Abu Bakar, "Utiru qabla an anam." Saya itu salat witir sebelum saya tidur. Berarti Abu Bakar itu afdolnya dia salat witir kapan? Adalah sebelum dia tidur. Artinya Abu Bakar melihat bahwa yang afdol bagi saya untuk salat witir adalah sebelum saya tidur. Sebelum saya tidur. Kenapa? Karena beliau kita katakan adalah apa namanya, untuk bangun di akhir malam dia masih khawatir. Saya bisa bangun akhir malam atau tidak. Kenapa? Karena beliau kesibukannya dari pagi sampai malam itu sudah mengurusi umat. Itu adalah Abu Bakar. Sehingga dia tidak khawatir dengan kecapean. Kecapean sehingga nanti kalau dia bangun tidak bisa bangun di akhir malam. Maka akhirnya apa? Beliau sholat malam, sholat witir itu sebelum beliau tidur. Tapi ketika ditanya oleh Umar, Rasulullah tanya, faqala li Umar, Nabi SAW tanya kepada Umar, mata tutir, kapan kamu sholat witir wahai Umar? Ini tinjauannya dari sisi orang. Qala anamu summa utir. Kata Umar, saya tidur dulu baru kemudian saya sholat witir. Artinya apa? Sholat witirnya itu setelah tidur. Qala faqala li Abi Bakar, kemudian Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, akhasta bil hazmi au bil wathiqa. Engkau telah mengambil yang kuat. Juga berkata kepada Umar, akhasta bil quwa. Kamu juga sama mengambil yang kuat. Artinya apa? Sama-sama kuat. Iya kan? Abu Bakar memilih di awal itu adalah yang kuat bagi dia. Umar memilih yang terakhir karena itu adalah juga yang kuat bagi dia. Ini kalau kita tinjauannya dari sisi apa tadi? Dari sisi yang melakukan. Tapi kalau ditinjau dari sisi sholat witir itu sendiri adalah apa? Yang afdol adalah di akhir. Iya kan? Sholat witir adalah di akhir. Tapi kalau ditinjau dari sisi yang melakukan maka adalah apa? Peluri rincian. Kemudian demikian juga dalil yang menunjukkan bahwa di akhir malam, kalau Nabi SAW jelas itu adalah witirnya di akhir malam. Kalau Nabi SAW itu salat witirnya adalah di akhir malam. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Nabi SAW yusalli wa ana raqida muttarida ala firasi. Bahwasanya Nabi SAW pernah salat sementara saya tidurnya itu membentang di atas kasurnya. Faiza arada yutir, ketika Nabi SAW pengen salat witir, aiqadhani, Rasulullah membangunkan saya sehingga apa, fa'autartu, maka saya pun salat witir. Artinya Aisyah radhiyallahu taala anha itu juga mengatakan bahwa salat witirnya Nabi SAW itu adalah di akhir malam. Demikian juga Aisyah radhiyallahu taala anha itu juga adalah salat witirnya adalah di akhir malam. Artinya apa, dia mengambil yang kuat bahwa salat witir itu adalah di akhir malam. Adapun jumlah rakaat sholat witir dan tata caranya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa jumlah rakaat untuk sholat witir ada berapa? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Dan tidak ada lagi sholat witir di atas 11. Jadi maksimal sholat witir itu adalah 11 rakaat. Maka ini sebenarnya tidak ada khilaf di antara para ulama tentang apa namanya sholat tarawih itu jumlah rokaatnya itu tidak ada batasan. Ini sebenarnya pendapat yang paling kuat dari para ulama bahwa sholat malam itu sholat tarawih, berapa jumlah rokaat sholat tarawih? Ada batasan jumlah rokaat sholat tarawih? Pendapat yang paling kuat tidak ada batasannya. Tidak ada batasan. Coba kalau misalnya apa Nabi SAW tape. Kalau kita melihatnya misalnya Nabi SAW itu kan sholat tarawihnya berapa? 11 rokaat, iya kan? 11 rokaat, witirnya berapa? 3. Berarti sholat malamnya berapa? 8. Kalau Nabi SAW salat witir 5, berarti salat malamnya berapa? 6. Kalau Nabi SAW salat witirnya 7, berarti salat malamnya berapa? 4. Iya kan? Kalau Nabi SAW memilih salat witir 9, berarti salat malamnya cuma berapa? 2. Iya kan? Dan Nabi SAW kalau witirnya 11, maka beliau nambah 2. Makanya apa? Kata Aisyah bahwa tidak lebih dari 13. Kenapa? Karena Nabi SAW kalau memilih witirnya 11, berarti dia tinggal nambah 2 rakaat, berarti 13. 2 rakaat itu salat malam. Yang 11 itu adalah witir. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa salat malam itu tidak ada batasan jumlah rakaat. Sehingga tidak ada pertentangan sebenarnya dengan hadis dari Aisyah yang mengatakan 11 dengan hadis Umar yang mengatakan 21 rakaat. 21 rakaat itu kita katakan tidak ada tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena 11 witir 10 salat malamnya. Ya kan? 10 salat malamnya. Kalau misalnya salat malamnya 12, witirnya 11, berarti berapa? Ada 23 rakaat. Iya kan? Artinya tidak ada pertentangan. Nah, bagi mereka yang menyebutkan misalnya kita salat malam 23 dengan 21 dengan 11 13, itu tidak ada perbedaan. Yang jadi permasalahan nanti itu adalah apa? Yang khilaf di antara para ulama itu dalam tata cara. Dalam kaifiyah. Salat 4 rakaat dengan 1 salam, nah di situ mulai dibicarakan. Salat 4 rakaat dengan 1 salam itu apa ada dalil atau tidak? Itu mulai jadi pembicaraan oleh para ulama. Taib, adapun jumlah rakaat aqallul witri rak'atun. Paling sedikitnya salat witir itu adalah 1 rakaat. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah SAW akal salatul layli masna masna. Salat malamnya Nabi SAW itu 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukum as-subha, apabila salah seorang dari kalian khawatir subuhnya, shalla rak'atan wahida, maka adalah dia salat 1 rakaat, tutiru lahu ma qad shalla. Artinya dia jadikan itu sebagai salat witir. Wa tajusu ayyutira bisalas, boleh juga salat witir itu 3 rakaat atau 5 atau 7 atau 9 atau 11. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat maka Rasulullah sallallahu yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Nabi SAW tidak pernah melebihkan pada bulan Ramadan dan juga pada selain bulan Ramadan ala ihda asara rak'ah, lebih dari 11 rakaat. Yusalli arba'an, beliau salat 4 rakaat, falatas alan husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanyakan bagusnya, jangan tanyakan lamanya. Summa tu yusalli arba'an, kemudian beliau salat 4 rakaat, falatas alan husnihinna wa tulihinna. Jangan tanyakan bagusnya dan jangan tanyakan lamanya. Summa yusalli salasan, kemudian beliau salat 3 rakaat. Ini kalau misalnya apa? Ini yang khilaf diantara para ulama. Salat 4 rakaat, apakah ini maksudnya 4 rakaat di sini adalah 1 salam ataukah 2 salam? Iya kan? Karena memang ini adalah kalau Syekh Utsaimin mengatakan hadis ini, hadis dari Aisyah, Nabi SAW salat 4 rakaat itu bukan menunjukkan kaifiyah. Itu bukan menunjukkan tata cara salat tarawih adalah 4 rakaat dengan 1 salam. Kata Syekh Utsaimin. Nah, kenapa? Karena hadis ini untuk menyatakan apa? 4 rakaat itu beliau salat 4 rakaat itu adalah menunjukkan bahwa itulah yang disebut dengan salat tarawih. Artinya apa? Salat tarawih istirahat setiap 4 rakaat. Jadi hadis itu bukan menunjukkan kaifiyah, bukan menunjukkan tata cara bahwa 4 rakaat dengan 1 salam. Kaifiyahnya tetap apa? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Adapun Syalbani 4 rakaat dengan 1 salam boleh. Tapi ini kita katakan khilaf yang kalau kita mengatakan yang tidak ada khilaf itu yang mana? Yang tidak ada khilaf yang mana? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu yang tidak ada khilaf. Yang ada khilaf kan 4 rakaat dengan 1 salam. Maka secara logika tentunya mengambil yang tidak ada khilaf, mengambil yang paling kuat yaitu 2 rakaat salam. Nah, 2 rakaat salam ketimbang yang mengambil 4 rakaat dengan 1 salam. Adapun salat witir 3 dengan 1 salam kok boleh? Lah apa bedanya? Kan hadis ini mengatakan 4 1 salam. tiga satu salam. Salat tiga rakaat satu salam di sini atau boleh apa? Kita katakan satu salam boleh enggak di sini? Tiga satu salam boleh. Kenapa kok tiga satu salam boleh? Kenapa kok yang empat tidak satu salam tidak boleh? Kira-kira ada yang bisa membantah? Hah? Kan kita katakan tadi, paham maksudnya ya? Kan kita mengatakan empat rakaat satu salam atau tidak? Bukan. Misalnya ya, tidak. Kalau tiga, iya, bisa satu salam. Iya kan? Satu salam. Loh kok tiga rakaat bisa satu salam, kenapa yang empat tidak satu salam juga? Kok bisa berbeda? Padahal hadisnya sama. Satu hadis. Hah? Gimana para apa namanya Syekh Utsaimin membantahnya gini, empat raka, sholat empat rakaat dengan sholat tiga rakaat itu adalah sholat yang berbeda, adalah dua sholat yang berbeda. Empat rakaat itu adalah sholat tarawih, tiga rakaat ini adalah sholat witir. Witir dengan sholat tarawih itu adalah dua sholat yang berbeda. Dua sholat yang berbeda tentunya adalah kaifiahnya adalah sendiri-sendiri. Jadi jangan Anda kiaskan. Oh ini 4 satu salam, ini juga 3 satu salam. Kalau yang 3 satu salam boleh, kenapa yang 4 satu salam? Nah, ini kita katakan adalah apa? Ini dua sholat yang berbeda, bukan dua sholat yang sama. Paham maksudnya ya? Jadi ini apa namanya? Demikian juga Nabi SAW, kalau sholat witir, 3 witirnya 3, kefiahnya tata caranya itu ada 2. Ada 2 tata cara untuk witir 3 rakaat. Yang pertama adalah apa? Satu salam sekaligus ya, tiga rakaat sekaligus, satu tahiyat, satu salam. Tata cara yang kedua adalah apa? Dua tahiyat, dua salam. Artinya apa? Dua rakaat tahiyat salam, kemudian satu rakaat tahiyat salam. Itu tiga. Jadi witir tiga itu kefiahnya ada dua. Boleh Anda dua satu, boleh Anda tiga langsung. Kemudian untuk yang witir 5 rakaat, witir yang 5 rakaat adalah apa? Itu kefiahnya cuma satu, tata caranya itu cuma satu. Adalah apa? 5 rakaat, satu tahiyat, satu salam. Jadi untuk yang 5 rakaat witir yang 5, tata caranya cuma satu, yaitu adalah apa? 5 rakaat sekaligus, kemudian tahiyat, kemudian salam. Dalilnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala sebagaimana hadis di bawahnya itu. Wa anha qalat kana Rasulullah SAW yusalli minal laili 13 rakaat. Rasulullah SAW pernah salat malam 13 rakaat. Yutiru min zalika bi khamsin. Beliau salat witirnya berapa? 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Dan beliau tidak duduk tahiyat kecuali hanya pada rakaat yang ke-5 atau yang terakhir. Berarti kefiahnya cuma ada satu, yaitu 5 rakaat sekaligus dengan satu tahiyat dengan satu salam. Kemudian juga salat witir berapa? 7. Tujuh atau 9. Mana dalil yang menunjukkan 7 atau 9? Hadis yang di bawahnya lagi. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Kunna nu'idu lahu bi siwakahu wa tuhurahu." Fa yab'atsuhullahu ma syaa'a ay yab'atsahu minal laili fa yatasawwaqu wa yatawadda wa yusalli 9 raka'atin. Beliau salat witirnya berapa? 9 rakaat. Kaifiahnya ada 2. Kaifiah witir 9 rakaat itu ada 2 macam. Yang pertama adalah apa? 9 rakaat sekaligus. Artinya pada rakaat yang ke-9 baru tahiyat baru salam. Itu tata cara yang pertama. Tata cara yang kedua adalah apa? Beliau rakaat yang ke-8, yang ke-8 beliau tahiyat. Rakaat yang ke-8 beliau tahiyat, kemudian berdiri, kemudian rakaat yang ke-9 tahiyat lagi, kemudian salam. Jadi kaifiahnya, tata caranya ada berapa? Ada 2. Yang pertama apa tadi? Sekaligus satu tahiyat, satu salam. Yang kedua, 2 tahiyat, satu salam. Rakaat yang ke-8 tahiyat, rakaat yang ke-9 tahiyat, kemudian salam. Sebagaimana hadis ini. Jadi apa? Yusalli 9 rakaat. Rasulullah SAW sholat 9 rakaat. La yajlisu fiha. Beliau tidak duduk pada 9 rakaat itu illa fitsamina, kecuali pada rakaat yang ke 8. Kedelapan maksudnya dia tahiyat, iya kan? Fayadzkurullaha wa yahmaduhu wa yada'uhu. Artinya apa? Ini membaca doa tahiyat. Kenapa? Karena isi dari tahiyat itu adalah apa? Dia menyebutkan nama Allah, wa yahmaduhu wa yada'u, memuji Allah, kemudian berdoa, summa yanhat, kemudian beliau bangkit rakaat yang ke-9, wala yusallim, dan beliau tidak salam. Summa yakumu, kemudian beliau berdiri, fayusalli at-tasiyah, kemudian beliau salat yang ke-9, artinya rakaat yang ke-9. Summa yaq'udu, kemudian beliau duduk, artinya duduk tahiyat akhir. Fayadzkurullaha, dia menyebutkan nama Allah, wa yahmaduhu wa yada'uhu, summa yusallimu tasliman, kemudian beliau salam. Yusmi'una, yang kami dengarkan, artinya apa, di suara itu terdengar oleh kami. Summa yusalli rakataini, setelah itu baru salat dua rakaat. Ba'dama yusallim, setelah beliau salam, wa huwa qa'id, beliau dalam salatnya sambil duduk. Fatil ka 11 rakaat, maka jumlahnya berapa? 11 rakaat ya bunayya, wahai anakku. Falamma asanna, ketika Nabi SAW sudah tua, falamma asanna Nabiullah, setelah Nabi SAW sudah tua, sudah termakan oleh usia, wa akhadahu al-laham, artinya daging sudah kemakan, maksudnya sudah tua, au tara bisabiin, beliau pernah salat witir 7 dilakukan sebagaimana yang 9. Berarti berapa? Kalau 7 sebagaimana yang 9, jadinya berapa? Rakaat yang ke-6 tahiyat. Rakaat yang ke-6 tahiyat, kemudian berdiri. Rakaat yang ke-7 duduk lagi tahiyat, kemudian salam. Atau 7 rakaat sekaligus dengan 1 salam. Karena yang asli adalah apa? 9 rakaat sekaligus dengan 1 salam, atau 7 rakaat sekaligus dengan 1 salam. Dan hadis ini untuk menunjukkan ada kaifiah yang kedua, yaitu adalah apa? Kalau 9 rakaat yang ke-8 tahiyat, kemudian 9 tahiyat, kemudian salam. Kemudian 7 juga demikian, adalah rakaat yang ke-6 tahiyat, rakaat yang ke-7 tahiyat, kemudian salam. Kemudian beliau sholat 2 rakaat sesudahnya, berarti jumlahnya ada berapa? 9, wahai anakku. Jadi jumlahnya, karena setelah 7 beliau sholatnya 2 rakaat itu sambil duduk, kemudian jadinya berapa semuanya? 9. Jadi kalau 9 witir, berarti sholat malamnya berapa? Cuma 2, karena Rasulullah memilih witirnya 9, kemudian setelah itu 2 rakaat, itu adalah jumlahnya ada 11. Kalau 9, 11. Kalau 7 berarti 9. Adapun bacaan pada sholat witir yang 3 rakaat, itu adalah apa? Rakaat yang pertama subhanaka rabbikal a'la, rakaat yang kedua adalah qul yal kafirun, dan rakaat yang ketiga adalah qul huwallahu ahad. Dan termasuk yang sunnah pada sholat witir, yang disunnahkan ketika sholat witir adalah kunut pada sholat witir. Karena kunut ini memang khilaf diantara para ulama. Imam Ahmad itu kunut itu cuma ada 2 macamnya, kunut cuma ada 2. Yang pertama namanya kunut witir, yang kedua namanya kunut nazila dan kunut witir. Ini adalah Imam Ahmad, dan ini yang paling banyak diikuti oleh para ulama, bahwa kunut itu cuma ada 2. Adapun Imam Syafi'i, kunut itu ada 3. Dan demikian juga Imam Malik. Imam Malik dengan Al-Imam Syafi'i itu kunutnya ada 3. Yang pertama adalah namanya kunut witir, yang kedua kunut nazila, yang ketiga adalah kunut subuh. Itu kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik, karena Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan sholat subuh itu ada kunutnya. Mana dalil yang dia pakai? Ada yang tahu dalil kalau kunut sholat subuh? Adalah apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Kenapa? Karena Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan yang dimaksud dengan salatul wusta itu salat apa? Salat subuh. Imam Syafi'i dengan Imam Malik mengatakan bahwa salat wusta yang pertengahan itu adalah salat subuh. Kenapa? Karena sholat, kenapa Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Malik mengatakan ini sholat subuh? Karena sholat yang tidak ada jamaknya adalah sholat subuh. Sholat yang ada jamaknya adalah apa? Duhur, asar, maghrib, isya, ya kan? Berarti subuh tidak punya jamak. Berarti dia yang pertengahan. Itu pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik ketika mengatakan hafizu ala sholawati wa sholatil wusta, ya kan? Jagalah sholat subuh. Artinya jangan sampai meninggalkan sholat subuh. Itu dijaga. Itu kata Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik. Mana dalil yang menunjukkan bahwa kunut pada sholat subuh? Dalil yang kedua menunjukkan bahwa itu subuh. Sholatil wusta adalah sholat subuh. Adalah kalimat berikutnya. Wa qumu lillahi qanitin. Tegakkanlah sholat dalam kondisi apa namanya qanitin. Dalam ketundukan dan ketaatan. Berarti sholat yang, kenapa? Karena dia mengatakan bahwa sholat subuh, sholat yang ada kunutnya, itu adalah sholat subuh. Maka yang dimaksud dengan sholat wusta adalah sholat subuh. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik. Tapi pendapat yang paling kuat bahwa kunut itu adalah menurut mazhabnya Imam Ahmad, kunut itu cuma ada dua. Adapun bacaan ketika kunut, bacaan kunut adalah apa? Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa kini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yazillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini adalah bacaan untuk doa kunut. Kunut witir. Kalau kunut nazilah, ya tinggal kita doakan. Mendoakan. Kalau misalnya seperti saudara kita yang di Palestina, yang di apa namanya di Suriah, yang di Mesir, yang di negara manapun, adalah apa kita mendoakan, itu namanya kunut nazilah. Kita mengatakan apa namanya Allahumma zimhum, Allahumma zimhum, ya Allah hancurkan musuh-musuhmu, ya kan? Kita ini namanya kunut nazilah, karena kita minta berdoa kepada Allah agar diberikan keselamatan, diberikan kemenangan kaum muslimin yang ada di medan jihad. Adapun sunnahnya ketika witir adalah apa? Kunut witir ini sunnahnya boleh dilakukan sebelum ruku dan boleh dilakukan sesudah ruku. Boleh dilakukan sebelum ruku dan boleh sesudah ruku. Dalilnya adalah apa? Berdasarkan hadis dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, anna Rasulullah SAW qanata fil witri qabla ar-ruku. Bahwasanya Nabi SAW pernah kunut untuk salat witir qabla ar-ruku, sebelum beliau ruku. Artinya setelah membaca surah Al-Fatihah kemudian surah, baru kemudian beliau kunut witir. Setelah itu baru ruku. Kemudian yang sunnah, yang artinya yang yang disunnahkan juga adalah setelah ruku, dan ini juga banyak dalil yang menunjukkan sesudah ruku. Dan beliau mengatakan wala yusra'ul kunutu fil fardhu illa fin nazila. Tidak disyariatkan kunut pada salat wajib kecuali an-nazila. Nazila itu artinya apa? Nawazil. Nazila artinya apa namanya? Yang menimpa kaum muslimin. Musibah yang menimpa kaum muslimin, itu an-nazila. Wala yakhussu bihi salatan duna salatin, tidak boleh mengkhususkan salat satu salat dengan bukan salat yang lain. Makanya para ulama menyatakan bidahnya yang menyatakan kunut pada salat subuh itu adalah termasuk bidah. Kenapa? Karena dia mengkhususkan kunut itu hanya pada salat subuh. Mestinya kalau dia pengin kunut pada semua salat, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu kunut semuanya. Nah, mengkhususkan satu sholat itu adalah termasuk bid'ah. Adapun setelah ruku, kunut setelah ruku adalah boleh berdasarkan hadis Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada yada'u ala ahadin au yada'u li ahadin qanata ba'dar ruku. Beliau kunut setelah ruku. Dan termasuk juga sunnah ketika ruku witir adalah mengangkat kedua tangan. Jadi mengangkat kedua tangan juga adalah termasuk sunnah ketika sholat witir. Jadi mengangkat tangan juga adalah termasuk yang disunahkan. Kemudian adapun kunut pada sholat subuh secara khusus itu adalah termasuk bid'ah. Berdasarkan dalil dari Abi Malik Al-Lasja'i, Sa'd ibn Tariq qal qultu li abi, saya pernah bertanya kepada bapakku, ya abati, wahai bapakku, innaka qad sallaita khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau pernah sholat di belakang Rasulullah sallallahu, wa Abi Bakar, engkau juga pernah sholat di belakang Abi Bakar, pernah juga sholat di belakang Umar, wa Utsman, wa Ali, ha huna bil Kufa, di sini di negeri Kufa, nahwan min khamsi sinin, sekitar 5 tahun. Fakanu yaknutuna fil fajar, apakah mereka kunut pada sholat subuh? Faqala ay bunayya, kemudian dijawab oleh bapaknya, wahai anakku, muhdats. Kunut pada sholat subuh adalah termasuk muhdats. Muhdats artinya apa? Bid'ah. Taib, di antara yang sunnah juga ketika doa pada sholat kunut witir itu adalah apa? Mengucapkan amin, mengaminkan, mengucapkan amin juga adalah termasuk yang sunnah. Kemudian setelah itu adalah apa? Sholat malam. Jadi ini untuk menunjukkan urutan. Beliau ingin menunjukkan urutan sunnah yang utama. Sholat sunnah rawatib, setelah itu sholat witir, setelah itu baru sholat malam. Sholat malam itu berarti kita katakan ada 3 istilah. Ada istilah qiyamul lail, ada istilah tahajud, ada istilah tarawih. Itu semuanya disebut sholat malam. Sholat tarawih juga sholat malam, sholat tahajud juga sholat malam, qiyamul lail itu juga sholat malam. Tapi apa bedanya 3-3-nya ini? Qiyamul lail adalah kata yang umum. Umum di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Kalau sholat tahajud itu hanya khusus, istilah ini khusus untuk di luar bulan Ramadan. Untuk yang sholat malam di bulan Ramadan namanya tarawih. Maka tidak ada tarawih, saya tadi malam sholat tarawih, kan tidak ada. Iya kan? Demikian juga ketika bulan Ramadan kita tidak mengatakan saya tadi malam sholat tahajud. Yang ada adalah apa? Ini istilah, tapi saya istilah apa namanya? Sebenarnya sama dengan kalau kita mengatakan idza istama. Artinya kalau disebutkan sholat tarawih, berarti masuk di dalamnya sholat tahajud atau qiyamul lail. Kalau disebutkan qiyamul lail, berarti masuk di dalamnya tahajud dan apa namanya tarawih. Demikian juga kalau kita mengatakan menyebutkan sholat tahajud, berarti termasuk di dalamnya adalah sholat tarawih. Qiyamul lail sunnah mustahabbah. Hukumnya qiyamul lail itu adalah sunnah. Sunnah mustahabbah. Sunnah itu kok ada istilah sunnah mustahabbah? Sunnah itu artinya ada dalil dari Nabi SAW. Kalau mustahabbah itu artinya disukai oleh para ulama. Jadi kalau antum dapati ada sunnah mustahabbah, mustahabah itu tidak punya dalil. Mustahabah itu artinya apa? Artinya yang disukai oleh para ulama. Kalau sunnah berarti di situ ada dalil. Kalau sunnah berarti ada dalil. Tapi kalau mustahabah itu adalah yang disukai oleh para ulama. Ini adalah apa namanya qiyamul lail. Dalilnya adalah innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma'a atahum atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalila minal layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Ini disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Kemudian juga salat malam yang menunjukkan bahwa ini salat sunnah adalah apa namanya sunnahnya salat malam adalah hadis dari Abi Malik Al-Asy'ari, anna Abi Malik Al-Asy'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di surga itu ada beberapa bilik-bilik, ada kamar-kamar. Yura zahiruha min batiniha. Artinya apa? Dari luar bisa melihat ke dalam. Demikian juga apa? Wa batinuha min zahiriha. Yang dari dalam bisa melihat keluar. Itu artinya apa? Kamar yang dari luar bisa melihat ke dalam, tembus pandang, yang dari dalam bisa melihat keluar. Kita katakan adalah apa? Inna fil jannati ghurafan. Yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. A'addahallahu ta'ala liman at'amat ta'am. Jadi kamar ini diperuntukkan kepada siapa? Bagi mereka yang suka ngasih makan. Yang suka ngasih makan. Wa alanal kalam. Yang kedua, orang yang berlemah lembut dalam ucapan. Ucapannya selalu lemah lembut. Yang keempat, wa adamas siyam. Orang yang selalu berpuasa, mendawamkan puasa. Kemudian yang kelima, wa shalla bil laili wan nasu niyam. Dia suka salat malam sementara orang-orang suka pada tidur. Tapi ini termasuk keutamaan dari salat malam. Adapun sangat ditekankan salat malam ini itu pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan itu termasuk yang sangat ditekankan berdasarkan hadis dari Nabi SAW, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang salat pada bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Adapun jumlah rakaat untuk salat malam, aqalluhu raka'ah, paling sedikitnya adalah 1 rakaat, wa aktsaruhu 11, paling banyaknya maksimalnya adalah 11 rakaat. Ini kenapa? Karena Syekh Abdul Azim Al-Badawi itu mengikuti gurunya. Syekh Albani mengatakan bahwa jumlah rakaat untuk salat malam adalah 11. Tapi pendapat ulama fikih yang lain, Syekh Utsaimin, Syekh Ibnu Baz dan yang lainnya mengatakan bahwa salat malam itu tidak ada batasan rakaatnya. Tidak ada batasan rakaatnya. Artinya minimalnya 11, maksimalnya itu tidak ada. Minimalnya berapa? 1, maksimalnya tidak ada batas. Dalil yang dipakai untuk menyatakan 11 adalah makana Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Nabi SAW tidak pernah melebihkan di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Tapi juga dibantah. Kenapa? Karena ada riwayat dari Aisyah juga yang mengatakan berapa? 13. Iya kan? Ada riwayat dari Aisyah juga mengatakan berapa? 13. Katanya hadis mengatakan 11. Padahal Aisyah juga mengatakan apa? Nabi SAW tidak pernah lebih dari 13 rakaat. Ini dalil sebenarnya apa? Menunjukkan bahwa salat malamnya Nabi SAW itu tidak ada batasan rakaatnya. Karena hadis ini mengatakan 11. 11 di sini adalah untuk menunjukkan bahwa yang sering dikerjakan oleh Nabi itu adalah 11. Bukan berarti beliau menafikan bahwa salat malamnya itu hanya 11 rakaat, tidak. Kenapa? Karena ada hadis sahih yang lain juga yang mengatakan 13. Itu juga sama dari hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan sunnahnya dilakukan secara berjamaah qiyam Ramadan. Artinya salat tarawih itu disunnahkan secara berjamaah. Sebagaimana hadis dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dzata laila fil masjid. Rasulullah pernah salat satu malam di masjid. Fa shalla bi salatihi nasun, kemudian diikuti oleh di belakangnya itu sebagian orang. Tsumma shalla minal qabila, ketika sholat pada hari berikutnya, fakasuran nas, semakin bertambah banyak. Summa istama'u minal layla salisa, kemudian mereka berkumpul para sahabat di malam yang ketiga atau malam yang keempat. Falam yakhrut ilaihim Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak keluar kepada mereka. Falam asbaha, ketika pada waktu subuh beliau berkata kepada ra'aitul ladzi sanatum, saya telah melihat apa yang kalian lakukan. Walam yamna'ni minal khuruji ilaikum, tidak ada yang menghalangi saya keluar kepada kalian. Illa anni khasitu an tufrada alaikum, kecuali saya khawatir nanti salat malam itu diwajibkan atas kalian. Wadzalika fi Ramadan, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Istihbabu salatir rajuli bi ahlihi fi ghairi Ramadan. Kemudian disunahkan salat seorang suami, salatnya laki-laki bersama keluarganya di luar bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan juga disunahkan, disunahkan supaya apa namanya istihbab, maksudnya disukai ya, bukan berarti disunahkan. Karena Nabi SAW itu tidak pernah sholat malam bersama istri-istrinya di luar bulan Ramadan. Nabi SAW dengan, coba perhatikan, nah, coba sebutkan riwayat bahwa Nabi SAW itu sholat malam bersama istrinya. Ada gak riwayat bahwa Nabi SAW itu sholat malam bersama istrinya di luar bulan Ramadan? Tidak, ya kan? Contohnya adalah hadits yang sebelumnya. Adalah apa? Hadits yang sebelumnya kita dapati ketika kita di mana, bahwa Nabi SAW ketika sholat witir, di sholat witir, apa? Aisyah itu kan tidur. Tidurnya di mana? Di kiblatnya, iya kan? Ketika Nabi SAW pengen sholat di akhir malam, baru dia membangunkan Aisyah. Kemudian Aisyah bangun, baru kemudian Aisyah sholat witir. Apakah Aisyah sholat malam bersama Nabi SAW? Tidak. Demikian juga hadits dari Aisyah yang lain, bahwa ketika Nabi SAW itu sholat menghadap, kebetulan Aisyah itu tidurnya adalah kiblatnya Nabi SAW. Ketika beliau sujud, Nabi SAW sujud, apa yang dilakukan oleh Nabi? Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau sujud? Beliau menggeser kaki Aisyah. Kemudian Aisyah ketika digeser kakinya, dia langsung melipat. Dia langsung melipat. Kemudian Nabi SAW sujud. Ketika beliau Nabi SAW berdiri, Aisyah kemudian apa? Menselonjorkan kembali kakinya. Ini dalil menunjukkan bahwa Nabi SAW itu tidak sholat malam bersama istri-istrinya. Adapun di sini dikatakan istihbab, itu adalah disukai oleh para ulama agar suami istri itu adalah apa? Membiasakan. Tapi jangan mengatakan bahwa sholat malam bersama istri itu adalah apa? Di setiap malam istrinya dibangunkan, suami istri dibangunkan. Kalau dalam rangka untuk al-ta'awun alal birri wa taqwa, kita katakan iya. Tapi jangan mengatakan bahwa ini adalah apa? Sunnah dari Nabi SAW. Mengatakan bahwa ini adalah sunnah, tapi itu adalah istihbab. Itu adalah apa? Termasuk yang disukai oleh para ulama. Kemudian juga boleh mengqada salat malam. Boleh mengqada salat malam. Qada'u qiyamul lail. Boleh mengqada salat malam. Ini juga pendapat khilaf diantara para ulama. Kalau Syekh Salim Al-Hilali, Syekh Salim Al-Hilali dalam kitab Bahjatun Nazirin di Syarah Riyadus Salihin, beliau menyatakan tidak ada qada untuk sholat malam. Kenapa? Coba hadisnya dari Aisyah mengatakan, kita perhatikan hadis ini. Ini kan dijadikan dalil. Coba perhatikan hadisnya Aisyah. An Aisyah radhiyallahu ta'ala naqalat, karena Rasulullah SAW idza fatathu as-salam min al-laili, apabila Nabi SAW luput darinya salat malam, min wajain, karena sakit, au gairihi, atau yang lainnya, shallam min an-nahari 12 rakaat. Beliau salat di siang harinya adalah 12 rakaat. Ini kalau Syekh Utsaimin mengatakan ini adalah apa? Ini adalah qada. 12 rakaat itu adalah qada untuk salat malam. Tapi kata Syekh Salim Al-Hilali tidak ada. Itu bukan qada. Kenapa? Karena salat malam dengan salat siang hari itu beda. Sholat malam hari itu adalah ganjil. Sholat di siang hari itu adalah genap. Genap itu bukan berarti qada. Kalau Syekh Salim Al-Hilali, bisa antum baca dalam kitab Bahjatun Nazirin, itu dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin, kalau enggak salah di bab di bab-bab awal. Saya lupa babnya. Yang jelas itu di insyaallah di awal. Tapi ini Syekh Utsaimin menyatakan bahwa ini adalah termasuk boleh mengqada. Kenapa? Karena salat Nabi SAW itu kan salat malamnya Nabi SAW berapa? 11, iya kan? Maka beliau menggantinya di qada pada siang hari itu adalah 12. Karena di siang hari itu adalah genap, sementara salat di malam hari itu adalah ganjil. Kemudian yang terakhir adalah apa? Karahatu tarki qiyamil lail liman ittadahu. Tidak disukai meninggalkan sholat malam bagi mereka yang punya kebiasaan. Kalau mereka sudah terbiasa dengan sholat malam, maka termasuk yang makruh kalau dia meninggalkan. Meninggalkan. Makanya di sini sebenarnya ada secara implisit pelajaran yang dari Nabi SAW begini. Ketika kita sholat malam, maka ambillah yang paling mudah, ambillah yang paling ringan, ya kan? Ambil yang paling ringan adalah minimal tiga rakaat, witir 1, sholat malamnya 2. Itu saja kita dawamkan. Kita ambil yang ringan. Kalau ketika Tiga rakaat ini kalau sudah enteng, baru naikkan ke lima. Witirnya tiga, sholat malamnya dua. Lima rakaat enteng, ambil yang berikutnya tujuh. Tujuh, tiga rakaat witir, empat rakaat sholat malamnya. Tujuh sudah enteng, ambil yang sembilan. Enteng sembilan, ambil yang sebelas. Sudah begitu. Jangan langsung sholat malam sebelas. Sholat malamnya sebelas rakaat. Tapi hanya satu minggu. Satu tahun ditinggalkan sama sekali. Inilah yang dimaksud dengan Nabi SAW. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah SAW bersabda apa? Nah, sebagaimana disebutkan di bawah ini. An Abdullah bin Amr bin Al-As. Qala li Rasulullah SAW. Rasulullah berkata kepada saya, ya Abdullah, wahai hamba Allah, la takun misla fulan, jangan kamu seperti si fulan. Kana yakumul layli, dia suka sholat malam. Thumma fataraka qiyamal layl, kemudian dia tinggalkan sholat malam. Kenapa? Karena dia sholat malam ngambil yang paling berat, 11. Ambil yang 11, 11 rakaat. Dia ngambil 11 rakaat 2 jam. Ya kan? Tapi malam pertama, besok malam sudah berkurang 1 jam setengah. Besok malamnya tinggal 1 jam. Besok malamnya tinggal setengah jam. Besok malamnya tinggal 15 menit. Ya kan? Ini adalah apa namanya? Kenapa? Karena dia mengambil yang paling berat. Coba ambil yang paling ringan dulu. Ya kan? Minimal itu 3, 1 witir 2 rakaat salat malamnya. Itu adalah 3-3 setelah merasa enteng, baru kemudian ambil yang paling besar. Wallahu taala alam. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Saya kira itu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ketinggalan kemarin. Bagaimana hukum seorang yang tawaf menggunakan sekway, kita katakan adalah hukum asalnya itu adalah buli. Tapi kalau memakai sekway dalam arti apa, skuter otomatis yang dipakai, kalau memang itu dia apa namanya ada uzur, maka itu adalah buli. Tapi kalau tidak ada uzur, maka para ulama menyatakan itu termasuk yang makruh hukumnya. Termasuk yang kenapa? Karena yang di situ ada sunnah adalah berjalan dan berlari. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah ada patokan dalam mengikuti gerakan imam? Patokan gerakan mengikuti imam itu adalah yang wajib. Ju'ilal imamu liyutamma bihi, dijadikan imam adalah untuk diikuti adalah yang wajib, bukan yang sunnah. Imamnya antum tahu apa yang dibaca doa iftitahnya ketika imam sholat? Antum tahu? Tidak, berarti tidak harus mengikuti, iya kan? Mungkin jadi imamnya membaca doa iftitahnya Allahumma bait. Antum membacanya apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Artinya berbeda. Itu berarti apa namanya? Tidak harus. Jadi yang harus mengikuti makmum, harus mengikuti imam adalah yang jauh. Kemudian saya pernah mendengar kita meninggalkan yang wajib karena rupa, maka tidak perlu sujud sahwi. Ini pendapat yang salah. Jadi kalau yang wajib itu harus diganti dengan sujud sahwi. Kalau yang meninggalkan yang wajib harus diganti dengan sujud sahwi. Allahu ta'ala alam. Ustaz, mengenai sholat ketika ada makanan atau ingin buang air atau ingin milih makanan dulu, apakah tetap wajib ke masjid? Artinya apa namanya, kalau makanan sudah siap dan ada keinginan untuk makan, maka dahulukan makan. Tapi kalau makanan belum tersedia dan apalagi belum ada keinginan untuk makan, maka dahulukan sholat. Bagaimana cara menyikapi sholat sunnah ghairu mu'akkadah? Apakah sebaiknya dilaksanakan setiap hari atau dilakukan jarang-jarang saja? Adalah terus-menerus. Yang dimasukkan dalam hadis ghairu mu'akkadah dan mu'akkadah itu adalah mudawama. Artinya sunnah yang terus menerus. Mudawama adalah yang bukan yang kadang-kadang. Wallahu taala a'lam. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.